wal man'u minallahi ihsanun. Al-ato'u utawi peparing minal khalqi kang sangka makhluk iku khirmanun ngaling-ngalingi ati. Wal man'u utawi nyegah, nyegah niku dadi ora maringi. Minallahi saking Gusti Allah iku ihsanun berarti kebagusan. Peparing sing saka makhluk iku iso ngaling-ngalingi atimu. Tapi pancegah Allah ora maringi kuwi lek kowe sadar ora maringi kuwi saka Allah iku berarti kebagusan. Yo ora diparingi ngono iku sampean slamet. Timbangane diparingi tapi liwat makhluk. Niku berarti tesih enten jarak. Diparingi tapi sangka makhluk. Niku lek mboten ngati-ati mungkin makhluk niku sing dadi pangeran, mboten persoalan. Makhluknya dari pengeran. Tapi lek sampean belajar yakin, niku bukane kali yakin mari. Yakin lek Gusti Allah niku welas asih. Sampai kok tampil bentuk niku tampil mboten maringi. Sampean kok yakin lek kebijaksanaan mboten maringi niki keputusane Allah. Sampean tampa mboten diparingi sampean tampa. Aneh. Pengora diparingi kok nampa. Nampa-nampa. Yen nampa mboten diparingi niku. Tegese ngelenggono atine. Justru niku sampean saged lengket dumateng Allah. Niku jenenge ihsan. Atiyatul khalqi. Utawi pawewe makhluk lakamaring sira. Iku khirmanun aling-aling, aling-alingnya hati. Dapat aling-alingnya hati? Enggak, alat tahtiki ngatasi sejati ini. Mergo lima krono barang fihi kang tetep iku ing dalema. Bayane mun ru'yatika saking oleh ningali sira, oleh ningali sira lillahi maring liyane Gusti Allah. Muga lek nalika kowe nampa paweweh sangka makhluk. Kuwi sing hadir dhisik dhewe ning atimu mesti makhluk sing weweh niku. Sing dimaksud aling-aling niku ngoten iki. Nalika sampeyan nampa paweweh sangka makhluk, niku sing hadir dhisik dhewe mesti sing weweh niku. Nek sing hadir niku sing weweh nggih sing makhluk niku ayu. Mongko makhluk niku dudu Gusti Allah, berarti sing hadir teng ati sampeyan niku liyane Gusti Allah. Lek sing hadir niku liyane Gusti Allah, Allah ya dadi kali-kali. Cara jawane peparing saka makhluk itu ngelilipi. Dadi kelilit. Malah ati niki mboten patek iso los. Saged nyeksani Gusti Allah. Wa wufufi kalan saking oleh kumandek sira, kumandek ma'ahu dzurika sertane kepentingan-kepentingan sira, wa syahawatika lan pira-pira kesenengan sira. Karena pancen penak. Sama ora kangelan, enek wong wehi, lak penak. Lah niku mesti sampean seneng, mungkin sing kader tengati sampean ben seneng. Seneng kepentingan sampean keturutan, kesenengan sampean keturutan. Delalah wong sing weweh niku wau ketok hormat karo sampean. Akhirnya malah sing kadir aku ne dhewe niku wau. Iki lek gak aku mosok dingenekno iki karo wong iku. Niku akhirnya terus blas disialah mbok mekadi. Nggih niku sing dimaksud ngaling-alingi niku ngoten. Niku sing Ataun al-atok minalholki hirmanun peparing pawewe soko makhluk itu ngaling-ngalingi ngaling-ngalingi hati ngaling-ngalingi hati sampai akhirnya hati ini kumbutin iso nyekseni Gusti Allah. Nah, lek sing diwalik ini waman Allahi utawi oleh nyegah Gusti Allah nyegah ini dikisih ora paring laka kedemi siro iku ihsanun kebagusan. Nek Gusti Allah nyegah kowe gak diyai iku berarti kebagusan saking Allah kan ya panjenengan. Mergo apa? Li anahu krono sak temene man Allah oleh nyegah Gusti Allah wau iku alzama bisa netepaken apa man Allah netepaken kae sira ditetepno al-muqufa ing terus kumandek kumandek niku nggih kumandek tenyese ora ning dindi mboten ployan-playon aluku pake kumandek dibabi ana ing lawang kasih sayange Allah mboten nek sampean niku ora biyeh wae lak terus meneng lawan teng niku sampe biyeh butuh wae gak mendungo ora kasil-kasil niku lak terus ndungo terus dungo urung kasil dungo terus bangsa wis kasil keren dungo ini wali terus mandi dungo ya Allah nggih mugi-mugi sampean bikak niku manahe si Zainab kersane piyambake lek tangi turu ketok kula nek pun ketok kula terus mlaku golek kula mboten meneng-meneng lambene nyebut jeneng kula sampai ketemu kula. Terus iku diwiritno dremimil nyuwun wonten niku sampai hasil tenan atine Zainab diwehno nggih. Niku mengke sing teko mesti Zainab dibujuke Allah. Lah niku lek keturutan wonten niku malah dadi firman, dadi alih-alih. Mula dungo sang dungo ini kudu hati-hati bagi orang yang pengen ketemu Gusti Allah lho ya sing bagi pengen ketemu Zainab ya wis pas ngumpanya butuhnya pengen ketemu Zainab Zainab itu wis moro lagi pun pas niki-niki sing diomongan itu bagi orang yang pengen napa ketemu Gusti Allah bolak balik ini orang suluk kok ini sing diomong wah apa orang bisa nyelametaken apa man Allah mau bisa nyelametaken kaeng sira diselametno min wujudi hijabi saking wujudi kaling-kalingan ing Allah. Jadi lek wong niku sik krasa ora iso, krasa gak duwe, ngene gak keturutan, pengen ngene gak kasil. Niku lak terus langsung lendah. Yang banyak takdir ngono piye nek. Nek langsung sakit muni itu ta nggih. Tapi coba lah itu ngene kasih, ngene keturutan. Butuh rono gampang, nuruti rono gampang. Niku mengke lek kula jangku sing ngurusi ndak kasih. Ya. Niku iki langsung kali-kali kan pancen nyotone ngono. Sekali napa kepinginan iku keturutan. Niku iki langsung lunjak. Lunjak. Lah nek ora keturutan lah terus leren kelongso dhisik. Kangelan dice. Ya Allah, minimal muni ya Allah. Lha nggih, wis. Penake didongakno muga-muga sengsara terus sing gitu muni ya Allah. Enten yai niku wonten niku nggih enten. Sak dongakno muga-muga ora dadi-dadi pondokmu. Iya dong, soalnya ini karena bangunannya pondok bendang beres dan jadi tapi kalau yang dungaknya malah dibalik anu iya, yang ada pulau soalnya ini yang panas itu, ini pulau nembe bangun pondok mungkin gak gados ini tuh dungaknya dibalik ya weh, anu tak dungaknya orang jadi-jadi dungaknya apa pondokmu bingung ini kisah soalnya orang jadi-jadi tenang ini. Dan itu ternyata apa? niku kata maksudnya di samping ora dadi pondok ini tu maknane angger dadi bangunnya, angger dadi bangunnya dadi gak dadi-dadi. Angger dadi santrine teko akeh kurang. Dadi santrine akeh neh sekolah kurang. Niku ku bangun terus gak dadi-dadi. Nuduhno lek langgeng pondoke. Ngoten sakjane, enten maneh hikmah sing cara kerohanian lek ora dadi-dadi niku lak terus lek ndonga tenan. Terlalu. Terus akhirnya malah dikuncinya terlalu di Jawa. Nek jadi sama garet nih. Nek lah jadi lah lain-lain nih. Ya wes. Moga ketemu kiai, ketemu ulama, nak pembalik ulama sing arif bilah waktu ni tu. Sak lungguan sak sempo dok arung ibadah sih tak tahu. Moga kenapa hasilnya ketunduan, hasilnya marifat, hasilnya hadiri Allah nih wau. Sampean sholat sudah tahun belum tentu oleh Allah hadir tengah di sampean. Tapi sekali ketemu ulama bilah yang ketemu ku wau sekali diling no tak kecap dan kecap oleh terus oh iya ini gelis kasih weh itu maksudnya ini wa in syikta wa lamun karep sapa sira kulta mongko ngucap sapa sira al-ata'u minakal ti firmanun lima fihi min wujudi mahabbatika lahum ala dzalik wa taqallubi min latihim fi ahdi atiyatihi wal man'u minallah ihsanun li'annahu habibuka wa kullu ma yaf'alu al-habib mahbub wa in syi'ta lamun karep sapa sira kultamo kang ngucap sapa sira ngucap al-ata'u minal khalqi al-ata'u utai peparing minal khalqi saking makhluk iku khirmanun ngali-ngalingi mergo lima krono barang pihikan tetep ing dalem ma min wujudi mahabbati karupane nyatane saking wujudi seneng siro seneng lahum maring makhluk ala dalika ing atase mungkono-mungkono pawewe berbola kau tu nampak diwahwai nyanyoh, ceng nyanyoh mang makhluk. Ni ku mengkay terus. Ati saman menggo malah demen nih kalau dia orang sing wahwai. Mana loh ni? Wong tadi mau sering bijak bareng mulai digunjak na sepeda. Ayo bareng aku. Aku kan lewati ngarep omahmu. Ya dina disili buku. Ya dina ulang tahun dikai kado. Ya dina pas lebaran disambangi. Lho ngono mawon zaman terus iso seneng kok. Iya to? Kawitan ya buku ini aku pinjam. Dipinjam tok, terus sese dikai eret-eret tulisan. Kenangan saitik. I need you. Aku butuh kamu. Semua itu dilek-elek. Nung seneng krono diwahwai suwe-suwe seneng. Seneng nih gue sih wahwah nih wow. Dan suwe-suwe dia watakal lubi minatim lan nyancange pawai-wai makhluk nyancang awakmu wi fi ahdi atiyatim yang dalam ngalap pawai-wai makhluk. Lah kowe suwe-suwe dikakei kakei suwe kamu terjerat. Wong Jawa ngarani utang budi. Nggih ta? Wis ora iso berkutik. Saman arep lunga ngono dikandani anu lho Kang, saman aja lunga lho Kang. Di manut. Lah sing njaluk sing muni ngono kono e. Lah aku biyen iku duwe apa-apa iku sing nuruki ya kono, sing wae kono lah piye. Penting ora ritek ya. Gagal nih arep iki to ning Jakarta lah apa iso ana urusan penting ning Jakarta lah piye iku pas dino kuwi ponakmu dadi nganten lho Pak kanca rakep kanca sing kuwi mau wae sik sampean repot kono sing nulungi terus duwe gawe iki gelem gak gelem ya kudu ning terus kaya dicancang lho nggih mulane akeh kiai ini yang kena cancangan itu kata kiai kena cancangan rakyat juga akan kena cancangan jadi harus memilih kau Tapi kalau diwai kon ngalih, iya manut lho. Ya tak wae iki, tapi kowe milih sing iko. Diarani bom-boman. Pilihan dia asal wis sengkul bledos. Terus pecah. Dah, bungsong itu bergeton, kaset ngamploknya kadung bontekno ngerti yang ngono ramilah iku saya ya biar ngomong milih sopoh lemari itu diamploknya apa akhirnya tak kalut ada ikatan untuk nuruti apa yang dikarenakan yang uwain itu secara tidak langsung harga dirimu habis kamu sudah tidak punya kebebasan lagi untuk nuruti apa sembok ping ini mergo kadung dhewe. Ngoten. Mulane wis aman dalah kok diparingi gak uman sing ngono kuwi alhamdulillah. Ngoten lho, nek ora uman sampai gak keduman ya luwih apik sing ora keduman kuwi. Mergo ora katut edan ya. Nek suami walman utawi pancegah walman utawi kacegah menawa saking Gusti Allah iku ihsanun berarti kebagusan. Nek sampai Gusti Allah mboten maringi sampean iku berarti Allah masih berbuat baik dhateng panjenengan di anau krono sak temene Allah iku habibuka kekasih sira sing sejati. Allah iku kekasihmu sing sejati. Wa kullu ma utai sekabiane bareng ya palu kang agawe sapa habibu kekasih iku mahbubun ya mesti disenengi. Apa ae sing dilakokno karo kekasih iku mesti seneng. Mbok elek mbok apik iku ora penting. Sing penting sing lakokno sapa? Lek sing lakokno kuwi wong sing tak senengi ya apik. Lho sekaruan umbelin mbeler lambene dumble kuwi jare ganteng dhewe. Kadung seneng. Nah Allah itu kekasih yang sejati. Karena Allah itu kekasih yang sejati, betul mungkin Allah memperlakukan sesuatu terhadap kamu aneh yang disenangi Allah kok terus kira-kira yang sarana itu betul mungkin. Kok ketok yang sarana itu yang sekedar kowe semua paham. Naliko awakmu dicopoti kelambimu jur kowe dikeroi loro kabeh. Kuwi ora kok mergo makmu geting kowe iki ora. Mergo makmu kuwi welas karo kowe, kowe iki wetengmu bumbung masuk angin. Iki ora dikeroki ngene wah terus masuk angin suwi gak iso turu. Dadi lek sakniki karo Gusti Allah dikeroki. Salah sampean dikerok. Ilang panene, tokone dikerok ora bagi. Ikine dikerok. Niku mergo lek gak dikerok iku masuk angin nanti sampean bumbung. Soale akhirat gak iso turu. Mergo gedhe abek kan disetrika bandane. Ya daripada kowe esuk disetrika, kowe apik saiki ra di bondo. Nek umpama di bondo dan dintekno, wis ora kok. Langsung dadi swarga. Lho ngoten. Walillahi lan iku kudu Gusti Allah paduruman hikmah apa duruman hikmah ulama sing kaya poan saking drodose hikmah sampai kaya poan kala kang ucap sapa men fala albasunna ma wa ghairu kamal ba'mul bisi wala akbalu dunya wa ghairu kawahibi fala alba sunnah ma wa ghairu kamul bisi wala akbalu dunya wa ghairu kawahibi fala alba sunnah mongko mboten nganggo sapa kula anak ma ing pira-pira kenikmatan. Wa ghairuka halim kaliyane panjenengan iku mulbisi nganggo akan ing kula. Maknane ngeten. Selama kesehatan liyane sampeyan sing nganggokno kenikmatan teng kula, rasane nikmat iku mboten dadi nikmat. Mergo sing nganggokno dudu sampeyan. Bocah iku lek manja teng mae. Niku dikelambeni liyane mae niku lak kurek. Nggih. Lah wong mukmin niku lek manjat Gusti Allah ning ngoten. Duwe kan lho sing wae niku ora ikhlas, tegese ora los, ngoten ya ora enak. Mula lek wong niku wae kok ora ikhlas iku akune sik ketok. Aku ngekeki dhuwit kiai iki. Niku kiai sing atine awas mboten purun nampa. Mergo napa? Iki aku kok diwiyai sing muni aku mah. Enek wong teko ngekeki dhuwit kok muni aku sing ngekeki. Niku berarti iku dhewe dadi Gusti Allah aku mau nyembah dhewe. Tapi lek sing wae wae ikhlas, iki dhuwite Gusti Allah, aku ora melok dhuwe, tak aturno kawulane Gusti Allah. Ya wis. Nah niku lek ngoten niku bisa terus ditampa. Mergo niku mboten enten ikatan. Iki yo nikmat kok Allah liwat tangane wong kuwi terus kalih sing nggonku yo ngono kok tak leleh yo ngoten ta. Niku ditampa. Dadi wong sing pun niku rasa nikmat niku mboten saged dirasakne nek kenikmatan niku sing nggonno wong liya. Wala akbarulan mboten nampa sapa kula adunya ing dunya. Wa wairuka hale utawi liyane panjenengan niku wahidi maringi ingsun. Selama sing weweh niku liyane sampeyan Gusti dunya niki mboten kula tampa. Tapi lek sing paring niku jenengan senajan ketoke mboten paringe sampeyan niku kula tampa. Dadi nggih nikmat. Wa fi wasiyati aliyin lan iku tetep ing dalam wasiate Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. La taj'al bainaka wa bainallahi mulwa iman wa'bud nikmata ghairihi alaika maghroman. La taj'al aja ndadekno sapa sira. Aja ndadekno bainaka antarane sira wa bainallahi lan antarane Gusti Allah ndadekno mun iman ing ana wong kang bisa paring nikmat. Antarane awakmu karo Allah ku aja enek sing ngaling-alingi sing iso ngekeki nikmat marang awakmu. Ya Allah tok kuwi sing paling. Lek upama ketotot lahir penampilan enek wong sing weweh, kuwi kudu ndang cepet-cepet yakin lek wong kuwi gak iso apa-apa, iku mung utusane Gusti Allah. Kudu ndang ngono. Ben kuwi ora nyembah liyane Allah. Wa'dud lan ngilang-ngilang sapa sira nikmata ghoni ing nikmat liyane Allah alaika ing atase sira sira ngilang maghroman ing nggon utangan ngono nek kowe diwehi wong liyane Allah enek kenikmatan sing diwehna sangka liyane Allah ning awakmu anggap iki utang dadi ora gampang nrimo wong niku lek dikarep iki utang lho ngono lak pikir-pikiran ya tegese ada jarak untuk iki piye nyawuhe. Ora kok nyanyoh-nyanyoh nggih. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama. Setengah ahli hikmah, hamlu minani utawi nanggung bebudan. Iku aqalu luwe abot minas sabri tinimbang saking ngempet. Wa qala ba'dul hukama. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama istilah ahli hikmah. Hamlul minani utawi nanggung bebudan. Nanggung bebudan itu utang sagi katung diapi uang iku alkoholu luwih abot terus katung diwe itu abot menasobri tinimbang saking betah ngempet ngempet ala kudu ingatan ala kudu ingatan seorang ono karuan orang ono diempet isi penak gitu tapi katung diwe uang itu sama gak bisa lempet gelom gak gelom kudu bales dan mau kau bales itu ya pas lek onok ku bales ini ku sing setimbang yang buatan itu setimbang kan boleh ijol kadang-kadang lek ijolnya harga diri ya harga diri itu yang harus dijual nah ini ku bahayanya dengan itu ini ku wakalu wakalawan jauh sopo akoru wong liyong Izzul mazahati asrafu min sururil fa'idati. Izzul mazahati utawi mulya kemuliaan kang bersih. sangka pamre. Aizun nazahati utawi kemuliaan kan bersih sangka pamre. Begisi saman, terusnya wenten wong ganteng. Ganteng, ini lah orang urusan harus sampean. Begisi wong itu ganteng, sampean yora muda sedih. Wong itu ganteng, sampean yora muda marah. Tapi gue sampean ngakoni, gak ngakoni, wong ganteng itu tetap ganteng banget lagi. Lah, terus sampean ngakoni, mulia lah wong itu. Ngomong ngalor itu, ngomong aja ngomong-ngomong ganteng. Tak jadi mulia tau. Nah, kemuliaan si orang krono wewah, tapi panjang mulia. Ini perlu apa? Mereka murni. Kalau ngelom itu ngelomnya ngelom. Murni. Tapi ada saman loman, terus saman dilem. Betul murni. Jadi kalau dibobong, ngomong-ngomong itu yang pintar, yang loman. Oh. Tak dulu orang nak ngomong loman kau nak kowe bral, tadi. Jadi izna zahati utawi kemuliaan kang bersih, iku asrofulu yang utama min suluril faidati tinimbang saking bunga-bunga nampa pawel. Mboten enek wong seneng bunga mergo nampa pawel. Ini kok yang mana? Tapi kalau ngitung kemuliaan ini isi luwe mulia maknanya yora dia, yora apa tapi yang dipetuki wis demen saking mulia ini mau ngomong ini like mulia tenang yora apa, yora apa, liwat tak ya kan gelok ini jadi ngomong mulia tenang ini sama dum-dum duit terus sama dipilih dari lurah pilihan lurah yang ke dum-dum duit niku mboten mulya. Paling nek iso sururul faida, bunga karena nampa pawela. Niku bar milih sampean dipisui genteng. Nggih. Mergo wis entek amplope oleh tahun-tahun taun sampean dijemo. Senajan jeneng sing milih ya wong-wong niku, milih mergo sampean gawe dhuwit. Niku. Mula lek padha-padha elek sing wae. Nek wong makhluk niku wah. Napa meneh makhluk niku sing akune gedhe. Sampai paweweh niku sing ngakoni nggih, iki aku sing wae. Sampai muni ngono, Pak. Nek muni niku ora basa-basi muni niku dirasakno tenan ning jero ati. Mergo krasa gelo tenan gak jan. Iki 5 juta. Akeh tak wehno kowe. Mergo duwe penganan-anan sing duwe niku manut. Nah, ini jenenge makhluk wah-wah niku mesti enten-enten bebono lho. Enten njaluk ujo lho. Minimal kontan teng dunya niki. Paling boten ning dunya niku wis sampean kabeh. Kan kata kedadian wong tuwa ndak-ndak anak lho. Cilik tak gedhekno gedhe-gedhe kurang ajar apa wales muning wong tuwa. Mereka nalika ngeragapi anak itu rumongso wawah. Mboten rumongso lek niku tugas karo Gusti Allah sing kudu dilaksanakne. Sing males Gusti Allah kudu ngoten. Tapi kula sampean kagung aku lek iki sing didik aku, sing biayai aku. Sing nyambut gawe tenanan aku, sing oleh kasil aku, tak kirimno kowe kuliah, tak kirimno kowe sekolah. Semane kowe kudu nuku ijole kowe kudu manut aku lah iki akhire men pangandane aku walaku nek bare mengko karepe kontan saiki kudu dijoli saiki kudu dijoli kowe kesusu saiki ngoten iki lho sing marang rumut lak niku sembuh ana karepe iya saiki tak sebar tapi sesuk pukul panene karepe lah saiki tak wae sesuk pukul balesane. Jadi lek saiki aku ngekeki sok wae dirane aku kudu oleh persis sok arisan aku. Beca kek. Saiki nek sing gawe aku sing nyumbang sok aku gawe aku kudu nyumbang nek ora mati. Pake iki kuburan. Terus digawe moro-moro tenan. Malah wedi ya. Mulane ora usah gampang motangno. Niat wae ya wis bismillah wae. Karena ini peparingnya Allah tak Gunian yang lawang tahu ada tu si Allah barat kan? Jadi tak jadi. Mulanya tak sama ni anak lompo peparing yang tenang. Kemuliaan yang sejati itu bukan yang penting juga itu sebab nama Allah. Nek Allah itu kemuliaan yang double. Di samping Allah itu panjang jati tenang. Allah itu paling tukang lewat. Iya tak? Kalau orang itu gimana yang nafik kan lah orang ambak itu bisa lah yang nafik sampai yang ngelem Allah yang marini sampai yang sampai yang gak ngelem Allah yang marini sampai yang ini aku apiknya bisa lah itu Oman mula terus itu didawah ini saking saya kebunuh atau ilah didawahkan jalla rabbuna an yu'amilahu al-'abdu nakdan wal jazihi nasi'atan jalla moho aku sapa rabbuna pangeran kita moho aku sapa rabbuna pangeran kita an yu'amilah moho aku an yu'amilah ing yen to nyambut gawe hu ing rabbuna sapa sing nyambut gawe al-abdu kawula nakdan kelawan kontan fayujazi moga banjir males sapa Allah hu ing abet mau diwales nasihatan kelawan semono tuh aneh ya pengirannya mau laku kawulannya itu tidak nyambut gawe kontan tapi bisa lo lek mari semua dapat ngerti mungkin mereka keparing yang semuanya itu mungkin lo laku nah. Dan itu yang si jijo sepuluh siapa apa wali si jijo sepuluh baik upama sama ini jol-jolan ya weh saya ini gue nampak 100.000 aku kayak anak 100.000 so, setahun gue pakai sak setahun ini janji mantan ya weh mantan gak kepeksa ngonohnya ya terus minggat nyawur lagu si Allah itu ngonohnya itu kakek darahnya ramai banget kowe salat to so tak ijoni swarga salate kok cinten tiga dolanan kaya wong senam iki kate wong sing lakoni iki ku teng dene iki kadang-kadang pun penak lha iku hebat e malah mboten enten critane lakoni ibadah sing diperintahna Allah kok wong wis sengsara mboten enten kalau mau kaji itu lah, ini tahun kehilangan 20 juta atau 20 juta lah itu ya walah, kruel Pak Mulo Akai ya Pak toh, kruel itu mulai dicelok Pak Kaji dulu itu kemuliaannya beda sekali itu mulai kok mekang itu yang nyucuk tangan mau akan sehingga saya itu dijangkar, itu dicelok bah malah ya malah itu undangan itu rodok seji undangannya seji biasanya yang pinggir lawang mungkin ini sertawan sertawan yang rumah tengah itu berarti jejer kiai-kiai liane ini aku urung kaji lah dianggap mau biasa deh, ini aku jenisnya kontan betul jadi Gusti Allah itu mergauli kawulane kawulane mergauli Allah nyambut keteng Allah itu kontan niku Gusti Allah lek males semoyo. Tapi senajan semoyo niku jala. Moho agung Allah. Mergo mboten imbang. Jan jombang sak jombang jombang ini kok lek niku dianggep males. Lah kok dianggep lek piye? Ngamare sing sak niku kontan ketoke kontan iku tibae peparing ini kok. Lagi luar biasa. Sampeyan lek iki dikeki. Ya. Saya kira agak ini sawah loh. sawah niku sing ngekeki bapake marang tuane. Ya iki sawah awake nopo e. Lah iki gelem garap sawah kuwi sok tak lumakno kaji niku piye. Apa ngono kuwi wales? Ya kok paring murni lek ngoten niku. Mulane nggih, krana maha agung ya ora pantes. Ngerti nggih, ora pantes lek terus sampean krasa kenceng terus lek ganjar semoyo niku mboten pantes sama nanggep Allah aku kok dianggep ngono. Jadi maha agung Gusti Allah niku lek sampai sama nanggep. Betul lho nggih. Terlalu tinggi Allah itu. Kalau sampai seorang hamba punya anggapan bahwa saya sekarang ibadah ini kontan, lalu ganjaran di akhirat nanti itu semoyone. Itu terlalu tinggi penganggap seperti itu. Dah kamu loh, nanti sih bos. Kue saya itu so ngamal itu semua ya kono. Ya bos, dia menurut berarti sama yang berjaya orang. Sama ini orang yang berjaya. Sama ini diwai penggalian. Beda diwai penggalian dengan orang yang berjaya. Leknya diwai penggalian itu lah kemuliaan. Diwai jabatan harus mulia. Isik diwai gaji bisa. Jadi aku tidak buat uang luman, buat uang sakit. Berarti terlalu tinggi GR sampai ada zaman umur so ngamal. Jadi semua usaha yang ngamal itu kontan tak wajah nabi si Allah. Terus sebabnya kalau aku mati aku gunakan. Nah ini aku kedirin pangkat ibu si Allah kecilin sampai ya. Nek sampan wani-wani nganyak, nganyak waten. Jadi sampan itu kurang toto. Jazaul mu'amalati utawi biwalese nyambut gawe nunggu si Allah. Iku layah tasu ora tertamtu apa jazak bidaril akhirati kelawan omah akhirat. Artinya yang namanya piwales dari Allah itu tidak dikhususkan khusus dari akhirat. Barubama azharo. Barubama azharo balik sering-sering ngetokaken sapa hak Gusti Allah taala. Nyenrusake jazak mau saking jazak piwales oleh nyambut gawe libagi auliyaihi kedua setengah pura-pura kekasih Allah kedua yang dalam dunia anu dajan kali jadi contoh yohamilu kan bisa ngelematan ngelematan mendorong sopoh Gusti Allah yang aulia didorong ala ijtihadi ngatasin jungkung jungkung fil akmali yang dalam pura-pura ngamal. Jadi lek sampean gelem ngamal sing tenan. Niku jane kok terus Gusti Allah mari kumpul-kumpul ngoten niku. Sering-sering teng donya niku wis diketokno hasil. Lha saestu iku. Saman yo nganggep lek siji jo 10 niku sing kata penganggepe teng rika. Mboten. Siji jo 10 niku teng donya niku mboten. Karek kosa ta ora. Siji jauh sepuluh ini pun jelas. Sampai saudara siji Allah jauh sepuluh ini pun jelas. Mereka Allah jadi Allah itu orang yang mengakhirat tak. Saya itu harus jadi Allah. Kalau saya itu harus jadi Allah berarti saya itu harus bisa paling lah itu tak bisa. Kalau apa minta ini mengakhirat. Kalau itu pangkat peparing Allah langsung mengakhirat tak. Kalau itu sama mbak kesinah. Ini Allah itu tak apa jauh. Ning kene ya wis kersa maringi ning kono ya kersa maringi malah-malah sing teng rika niku jelas malah ainun ro'at wala uzunun sam'at wala qatara fi qalbi basare. Sok peparinge teng rika niku mripat gak tau ndelok kuping gak tau krungu ati gak tau ngrentek. Lah iki iso ngrentek sak iki sampean ya berarti sok ning kono priwat saking. Pokoke iki iso sampean rentekno luwi iki. Tidak sama ngerentek lo sekangelan. Ngerentek lo berkangelan. Iya lah si ngerentek lo. Lo di pengenane ngawas di Semarang. Malam apa nih? Malam Jum'ah. Ini gue ngerentek cahalan lo takut. Bagaimana Pak Yai? Kok ada orang itu kalau berbuat baik di akhirat nanti dikasih hadiah oleh Allah bidadari ribuan. Nah itu terus gimana Pak ya? Apa enggak cemburu? Iya, nerangkan terus iya. Saya enggak bisa nerangkan itu karena sudah kadung dibatasi mala ainun ro'at wala ulun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Upama ana hitung-hitungan 1000 bidadari, istilah 1000 sing didhawuhne Rasulullah. Kalau 1000 sing mbok rungokno kuwi ora cocok. Niku sampean kan pun nate kalau jak ngitung sing sampean karo. Kula muni ngene. Loro ditambah loro 80. Zaman protes. Mun nate tak kula terangno iki. Loro tambah loro niku 80. Lah iku sampean salah nang rego sampean mbetulo informasi wong kabeh. Padahal sajane yang lengkap informasi ini, loro tambah loro sing sampean no, rungokno. Kalau loro tambah loro sing kula karepno, niku mboten nyambung. Sehingga sama lain oleh-oleh loro tambah loro niku papat. Tapi lek kula sing oleh-oleh loro tambah loro niku 80. Mergo rong gendel. Lah ngoten lho nggih, ditambah rong gendel. Saben sak gendele isi total. Isi sepen, isi rong puluh. Nggih. Rong gendel ditambah rong gendel, saben sak gendel isi rong puluh. Jadi 80 lah. Lah, nalika kata-kata gendel niku mboten kula omongne. Nggih ta nggih? Mboten mawon sampeyan lek mulai niru. Sampai kalau hitung-hitungan ini Allah tidak boleh siapa yang gelem sholat yang sama ini bakal oleh suarga yang ambal yang sama ini istilah ombon yang sama ini yang didawani Rasulullah itu kandungannya makna betul kaya yang sama kerentak no. Menggulak itu podo kalau sama kerentak no. Berarti terlalu kecil lah dunia itu apa ganjaran akhirat lebih dari itu, lebih dari itu loh. Mbak itu lima yasa. Allah itu bisa melipat-lipat menurut kehendak Allah. Ya coba kerja, kalau mbak kerja lah, gak jadi kejutan. Nunggu salah paling-paling kok kadune iki lha itu kaget ta mbak. Mbak dikandani sok kok tak kei kadu 10. Lah terus 10 ku isine apa ae mbak? Jadi kayak itu dari 10. Tapi dari 10 itu punya caranya, kok coba bayang ya. Apa ya tergentenan sitok-sitok mana kok punya. Gue lah gak kok bersualan. Gue ternyata. Itu ampun dibayang enak itu. Ya enak sampai yang dunia ini diparingi. Kadang-kadang dengan sikit-sikit incipan karomah sikit-sikit. Maca Quran ayat ya abadi ini ra'aitu ahada asara kaka bahwa sasara kama ra'aitu bisa jibin mulai wujud dari elek-elekan katut maca-maca ini terus baru-baru jendengnya sing bau zainab ini katut deh dan ini kan kita waktu sang dingin ini itu aja terus terus bisa ngatut kalau wujud dari ini lah pemenang lah itu Quran tak mengatak no sing tenang. Mula wujudari suatu kata kabeh. Ini ku bentengan ulang waktu gak jalan. Orang kata malah dikhusus lah ikut ayah. Orang sudah baca ikut ayah lagi. Iku kualik itu jenisnya karomai karomai sidros. Yang berhasil terus leren. Iku. Wawa bubaya tahak kokmu. Waya tahak kokmu nalan kodo. Nyata akan sopo awliya. Para wali itu lek diparingi napa diparingi peparing sing dadak wonten niku niku malah terus dibut dalan mbuktekaken bihi kelawan kelawan jazak wau mbuktekaken wujud kabulia ing wujude diterima oleh amal dikulil akhwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah mergo napa wa zalika ta mengkono-mengkono peparing sing gigi iku li azimi karomi krono agungnya kemuliaane Allah wa amini fadlihi lan krono sumrambahe anugrahe Allah jalla wa ala. Jadi peparing-peparing sejak niki ketok enek wong kangelan gelem sengsara tembe akhire nemu kenikmatan iku dienggo conto mawon. Delok-delok enek wong gelem nungsan jempalek kangelan cilik ane sengsara gelem dadi tukang arit lho gedene saiki malah dadi juragan sapi. Jurawitan tukang arit saiki lek setor sapi ekspor luar negeri wah kurang kapal mungkin kangelan tukang arit. Iku lho delok saiki di pabrik rokok sakmono gedene iku ben ning tukang ngajar ae. Buka kios pinggir perapatan. Saiki di pabrik rokok semono gedene. Mergo oleh tekun lah temenan. Dah kowe lek gelem tekun temenan ning dunya iki ibadah, ya mesti ae sampe ning akhirat mesti oleh. Iku dienggo conto, ben aja malah kuwale. Biyen dek urung di sepeda motor niku gak tau kene Jumatan. Terus saya kira sepeda motor malah ngepres di mata ni. Terus saya kira emas kami baca. Ibu jalan roh. Mohaku bisi Allah buat terlebu. Padahal jalan roh dan bisi Allah itu mohaku. Lek sampai sak niki secara kontan mari ni jenengan. Terus dengan akhirat orang dia ingin buat terlebu. Kok terus sak niki sampean ibadah rumong sok kontan terus ning akhirat minangka piwalese Gusti Allah sing terus sok sampean kagem nggih mboten mutlak sedaya niku peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek mboten dalu ngoten ke mungkin jenengan keblowok teng ngene lakon sing mboten tata krama malih. Mboten. Wong kula panjenengan niku nek diparingi iso taat niku mawon wis kehormatan luar biasa. Wa dipunelingaken ten mriki kafa min jazaihi iya alat taati an radhiya kalaha ahla. Kafa cukup min jazaihi saking piwalese Allah iya ka ing iya sira alat taati ing atase taat. Apa sing cukup an radhiya ing yen to ridho sapa Allah ka ing sira laha maring taat ridho ahlan ing ahli. Artinya sampeyan kok dipilih Gusti Allah jur iso manggon ning panggonan taat. Itu saja sudah merupakan peparing sing wah mboten ukuran mulyane. Ndak kok sabar isih njaluk ijol ning akhirat iku lagi piye to? Niku ngoten niku uang niku di disawan tok wis senenge ra karuan. Dikongkon lungo sing lungo kira-kira cedhek, wis lek lungo cedhek nek men disowan sawan ngoten wis marane ra karuan kok malah nyedhek njaluk ijol. Aku lek nyedhek rene mbok gak apa lho niku lagi. Jenenge ora wong ngerti kemuliaan. Kabeh pegawene pirang-pirang, tapi sing dipilih kuwi sing dadi protokol. Kowe mesti dadi protokol sing pembawa acara. Dulu aja mesti wanita itu lho. Kancane liyane ora kabeh kok dhewe sing ditunjuk karo juragane kon dadi pembawa acara. Bone hebat lho ngono kok isih njaluk ijol. Manu Pak juragan kula dadi pembawa acara niku kula ninggal kursi kula lho. Ijole napa? Piye ta? Kula saged salat niku ninggal toko kula lho Gusti. Nek kula mengke salah dijole napa lah. Ngoten ta nggih. Iki terus piye kok salat kuwi toko kuwi sing mbok ajuk kuwi tai. Tak kula kowe salat kuwi sing mbok ajuk kuwi aku. Lah mulya ndi ta? Antara nek ajuk toko karo ngajuk aku. Lho kok njaluk ijol, ora ajuk kuwi ngoten lho nggih. Sampeyan wis iso omong. Lho, ewa semuanya kok terus di Solo buat mati itu kayak boten. Sama nurun nage, masa aku nunggu ngejani disini oleh kue gelem. Karena aku tidak dua umurnya, kue tak cepai. Ya orang pantas toh, lek kue ngadep aku kok terus elek dulu kue. Mau, lek kue ngadep kok terus elek dulu, kakak ini ngapi. Masuk, harap soal aku, kok, berat, mabrok, salah ngapi. Mana orang nak ceritanya orang jungkong ibadah, kok terus kehidupannya sengsara sampai imam ini. Betul ni enten ni betul orang enak. Di ni kok enak ni, mesti salah sampai salah pandang. Mesti salah pandang, salah penilaian. Dari kok nyatanya gentu kata-kata kiat. Melok toreko ya kok gak sengsara. Sing nyawang sengsara. Lah sing lakoni bunga harap apa. Apa sebenarnya itu? Mugi-mugi kalau panjenengan belajar memahami napa sing diparingi Allah niki dados peparing sing agung sehingga mboten nate rumangsa duwe kuwatir susah lan sak panjenengan. Monggo kita tutup kanthi maca sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala atam sahabatu rasulina asma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fina umahu wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdulillah ma'in badin jalani wa jika wa alimu sultanim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana wa sallimna fitina wa akhra rabbana hablana min azwajina wa duriyatina kurutain wa ja'anana mutaqina imama rabbana atina fitina hasanah fil akhirati hasanah wa bin anda benar subhanallah Rabbi karabin izzati amma yasifun assalamu ala al-mursalin alhamdulillah Al-Fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.